yang hebat, jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Kali ini, kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Tata Cara Mengucap Salam. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Hari Minggu pagi, Dava bersama kedua orang tuanya akan pergi ke rumah nenek. Dava dan ayah sedang berkemas di teras rumah. Saat itu, lewatlah Pak Karta. Selamat pagi, Pak Amir. Selamat pagi, Pak Karta. Wah. Sibuk sekali ini. Seperti mau bepergian sekeluarga ya? Iya, Pak Karta. Ini Dava sudah kangen sama neneknya. Oh, wah, senangnya Mas Dava. Baiklah, saya lanjut ke sawah. Mari, Pak Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dava, coba lihat. Apakah ibu sudah selesai menyiapkan bekalnya? Sudah, Ayah. Ini ibu dan Bibi sudah siapkan bekal kita nanti. Bibi, kita pergi ke rumah nenek ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Bu, Pak, Mas Dava. Ayah, itu banyak orang bekerja bakti di jalan. Iya, Bu. Aku buka jendela mobilnya sebentar ya. Selamat pagi, Bapak-bapak. Permisi. Ya, mari. Ya, silakan, Pak. Ya, oke, ya. Ya, dari tadi, Ayah dan Ibu memberi salam terus kepada siapa saja. Iya, Nak. Kita memang harus selalu mengucap salam pada siapapun. Kenapa ya? Ya, karena dengan saling menyapa sesama atau mengucap salam, maka akan tumbuh persaudaraan dan kasih sayang di antara kita. Apalagi mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Betulkah? Betul. Karena salam itu membuat kita akrab dengan handetolan. Akhirnya, tumbuh kasih sayang dan kerukunan. Tadi saat Pak Karta lewat di depan rumah, kenapa Pak Karta yang mengucap salam dulu ya? Bukankah Pak Karta lebih tua dari ayah? Memang betul, Nak. Karena tadi ayah tidak melihat kalau Pak Karta lewat. Dan yang dilakukan Pak Karta sudah benar, Nak. Memang ada tata cara mengucap salam ya? Loh, ada, Nak. Kamu mau tahu tata cara mengucap salam? Agar tumbuh sayang di hati. anak-anakku yang hebat, demikianlah cerita dan nyanyian tentang tata cara mengucap salam. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Anak-anak, kita harus membiasakan ucapan salam. Kita harus mengucapkan salam setiap bertemu handai tolan. Saat mengucap salam, kita harus mengucapkannya dengan tulus sambil tersenyum. Salam diucapkan terlebih dahulu oleh yang muda pada yang tua, yang berjalan pada yang duduk, yang sedikit pada yang banyak, dan yang berkendara memberi salam terlebih dahulu kepada yang berjalan. Anak-anak, kalau kalian sudah saling mengucap salam setiap saat, maka kita akan tumbuh sayang di antara kalian. Dengan demikian, kita akan bisa hidup dengan rukun dan damai. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!